Sahabat, angkatlah wajahmu. Ku tahu kepedihan hidupmu. Sahabat, pegang tanganku. Lepaskan dukamu padaku. Semua telah hilang, yang kau cinta pergi tinggalkanmu. Tempat kau berlindung kini sirna sudah.